Mystery Gimbal bisa nggak, Mystery Gimbal? Belum bisa. Karena suka nih Gastri ya. Misteri cinta nih Gastri. Iya. Tapi nggak terlalu apa liriknya tuh. Nggak apa. Agak, ya. Dikasih, cak, kasih cak. Tak peduli nasib yang melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Pedihnya kemesraan yang dalam. Lulus dengan selamat. Saya yes. Ya, saya juga yes. Bersama yes. Penggemar Nicky Astria. Luar biasa. Ya, yes, saya yes. Selamat ya, selamat. Selamat. Kamu minyak wanginya pakai apa? Kok aneh baunya ya?